Persimpangan jalan, ku duduk sendiri. Tak ada kamu yang selalu teman aku. Saat tangis dan tawa, kita rasa bersama. Ladies and gentlemen, berjanji bersama, menggapai bintang. and gentlemen, performance by Los Populer B-Mix. Gentlemen, performance by Los Populer.